Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Pendengar RRI yang berbahagia, hari ini kita mengkaji satu ayat yang memberikan semangat bagi kita, yang memberikan spirit bagi kita untuk tetap melakukan kebaikan, untuk tetap beriman kepada Allah, karena iman membuat kebaikan menjadi bernilai. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innal lazina sabaqat lahum minnal husna ulaika anha mubadun. Sungguh, sejak dahulu bagi orang-orang yang telah ada ketetapan yang baik dari kami, mereka itu akan dijauhkan dari neraka. Mukmin itu harus baik. Iman itu mengantarkan kita untuk berpikir yang baik. Iman itu mengantarkan kita untuk berkata-kata yang baik. Iman itu mengantarkan kita untuk bekerja dan berbuat yang terbaik. Mukmin harus baik dan menjalankan kegiatannya dengan baik. Ketika mukmin itu berlaku baik dan menjalankan kegiatannya dengan baik, Allah akan memberi ketetapan yang baik. Sabaqat lahum minnal husna. Orang-orang yang telah ada ketetapan yang baik dari kami. Jadi ada ikhtiar untuk berbuat baik dari kita yang beriman, sehingga Allah menyetempel kita, mencap kita sebagai orang yang baik, dan kita memiliki ketetapan yang baik dari Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah iman. Inilah iman yang sebenarnya. Iman bukan sekedar ucapan lisan, tetapi iman adalah keyakinan yang teguh bahwa kebaikan itu akan dibalas dengan kebaikan walaupun di sekitar kita mencibir dan mencaci. Iman untuk tetap melakukan kebaikan walaupun tidak dibalas oleh orang yang diperlakukan kebaikan, karena yakin bahwa Allah lah yang maha membalas kebaikan itu. Minimal iman tetap melakukan kebaikan, karena orang yang baik pasti terhindar dari malapetaka. Ulaika anha mubadun. Mereka akan terjauh dari malapetaka. Lebih dari itu, iman untuk tetap melakukan kebaikan, mereka akan terjauhkan dari siksa neraka yang gambarannya telah kita dengar pada hari-hari yang lalu. Di studio telah hadir Ustadz kita, Ustadz Perdana, yang akan mengkaji ayat 101 dari surah Al-Anbiya tentang iman yang mengarahkan kepada kebaikan. Persilakan Pak Ustadz. Ya, terima kasih Ustadz Jenal. Para pendengar rahimakumullah, menarik ayat ini untuk kita baca, untuk kita kaji lebih dalam, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan gambaran kepada kita bahwa walaupun hukuman nanti di hari akhirat itu sangat menyakitkan, walaupun neraka itu adalah sesuatu yang begitu sangat menakutkan, akan tetapi Allah memberikan berita gembira kepada kita semua bahwa tidak semua orang akan dimasukkan ke dalam neraka. Akan tetapi akan ada orang-orang yang akan ditunjuk oleh Allah untuk mendapatkan kesempatan masuk ke dalam surganya, yang di dalam keterangan ayat 101 ini Allah katakan innal lazina sabaqat lahum minal husna, bahwa orang-orang yang kami tetapkan baik karena mereka sudah melakukan tindakan yang baik, maka ulaika anha mubadun, mereka akan dijauhkan dari api neraka. Allah tidak mengatakan di sini langsung ulaika sayadkhulunal jannata, ya, mereka akan masuk ke dalam neraka, akan tetapi ulaika anha mubadun, mereka akan dijauhkan dari api neraka. Dan ini adalah merupakan suatu kenikmatan yang begitu sangat besar sebelum mereka mendapatkan kenikmatan selanjutnya, yaitu mereka akan dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan oleh Ustaz Jenal, bahwa salah satu syarat bahwa kita berhak untuk masuk ke dalam surga Allah itu adalah kita harus beriman. Dan keberimanan kita itu harus dibuktikan dengan tindakan nyata dalam bentuk perbuatan baik atau amal baik, amal saleh yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Keberimanan seorang mukmin itu bukan hanya sekedar di dalam keyakinan hati, ya. Keislaman seorang muslim itu bukan hanya sekedar ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Akan tetapi salah satu syarat kalau kita ingin masuk ke dalam surga Allah adalah di samping kita beriman meyakini Allah, di samping kita bersyahadat meyakini bersaksi bahwasanya Allah sebagai Tuhan dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebagai utusan Allah, maka kita juga harus melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, di dalam bingkai melaksanakan perintah Allah inilah semuanya tertuju kepada kebaikan. Tidak ada perintah Allah Subhanahu wa taala yang memudaratkan. Semua apa yang diperintahkan oleh Allah adalah untuk kebaikan kita, akan mengarahkan kita kepada kebaikan, akan mengarahkan kita kepada kehidupan yang jauh lebih bahagia, akan mengarahkan kita kepada kehidupan sukses yang kita harap-harapkan, tidak hanya di dunia tapi juga nanti kelak di hari akhirat. Oleh karena itu, untuk mengukur sejauh mana kekuatan iman kita, sejauh mana kekokohan iman kita, maka itu bisa kita buktikan dari sikap dan tingkah laku baik yang kita lakukan di dalam keseharian kita. Artinya, kalau seorang mukmin ingin menilai bahwa dirinya adalah benar menjadi seorang mukmin yang sejati, maka itu akan tampil di dalam sikap dan tindakan perbuatannya. Dia akan menjadi seorang mukmin yang tidak akan pernah tinggal salatnya. Dia akan menjadi seorang muslim yang tidak akan pernah tinggal puasanya, zakatnya, tidak akan pernah tinggal pelaksanaan kebaikan dalam kesehariannya. Bahkan setiap harinya dia akan berusaha untuk meningkatkan kualitas kebaikannya. Jadi benarlah bahwa ketika seseorang beriman kepada Allah itu akan tampak nyata dari keseharian kehidupannya, ya, akan tampak dari keseharian kehidupannya. Dirinya akan menjadi seorang mukmin yang rajin dan taat beribadah kepada Tuhannya. Dirinya akan menjadi seorang muslim yang berbuat baik kepada tetangganya tanpa pilah pilih apakah tetangganya itu adalah orang mukmin, orang muslim atau non muslim. Karena di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri kita ada diarahkan bahwa berbuat baik kepada tetangga itu adalah suatu keharusan dan sifatnya adalah mutlak tanpa membedakan siapa tetangga kita. Mangkana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tetangganya. Begitu juga di dalam kesehariannya, seorang mukmin akan tampil menjadi seorang anggota masyarakat yang berusaha untuk amar ma'ruf nahi mungkar, menjadi sebagian daripada masyarakat yang akan memberikan sedikitnya ketenangan, ya, minimal ketenangan dan kenyamanan di dalam kehidupan bermasyarakat, bukan menjadi momok yang menakutkan di dalam kehidupan masyarakat. Hati-hati, sepolan itu dia pencuri. Ini adalah suatu momok yang menakutkan. Jadi tidak tampak lagi kemuslimannya, ya, yang tampak adalah kejahatannya. Hati-hati, jangan dekat-dekat. Dia tukang suka nipu-nipu orang, ya. Ini adalah bukan tindakan seorang muslim yang baik yang menunjukkan keislamannya dan kedalaman keyakinannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah saja untuk menilai, ya, barometer keimanan kita dan keislaman kita. Apakah sudah sampai kepada tingkatan yang jauh lebih berkualitas? maka itu bisa dilihat dari keseharian kita. Semakin baik kita, semakin dalam keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah, dan semakin tinggi kualitas keislaman kita. Tapi pada saat kita hanya bisa menjadi seorang yang rajin beribadah, tapi tidak mampu memberikan kebaikan kepada keluarga dan juga kepada masyarakat kita, itu artinya baru hanya sekedar ucapan di bibir saja. Iya, terima kasih Ustaz Perdana. Ayat 101 dapat kita simpulkan bahwa iman dan berbuat baik menyelamatkan kita dari malapetaka, menyelamatkan kita dari neraka. Iman membuat kita bahagia, iman yang mengarahkan kita kepada berpikir yang baik, berkata yang baik, berbuat yang baik, membuat kita bahagia, dan orang-orang di sekitar kita pun merasakan kebahagiaan itu. Berbahagialah karena kita beriman dan tetap berpikir, berkata, dan berbuat yang baik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak ada kertas kita ya.